Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangge Ante Ina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita dipertemukan dalam kajian agama, dalam kajian sirah, siraman rohani di Patra FM ini 991 Patra FM Palu, radionya orang Palu. Gaya Kaili ada di sini. Mangga Ina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sirah tentu seperti biasa saya ditemani oleh Ustadz Haji Yusuf Lauma LC yang dengan setia terus menantikan pertanyaan-pertanyaan dan kita menantikan jawaban-jawaban dari beliau tentu untuk mendapatkan kesegaran-kesegaran di dalam tuntunan kita beragama. Dan baik, Mangga Ina, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, nabelo-belo, birimba, kareba. Iya, karebanya yakuhi, kareba nabelo-belo Pak Ustadz. Masya Allah, ya, Alhamdulillah. Kamu lihat ini, saya punya poci-poci di kepala ini Pak Ustadz. Iya. Yang putih indah ini. Masya Allah, mengkilat-kilat juga. Iya, mengkilat, ini seperti saya dari umroh. Masya Allah, Alhamdulillah. Cuman kalau pulang dari umroh, dia sudah harus lebih pendek. Lebih pendek. Iya, ya, karena dia bercukur. Bagian terakhir dari umroh itu adalah bercukur. Berarti ketahuan bahwa saya belum kesana ini Pak Ustadz. Insya saya Allah. Saya hanya pinjam tadi tetangga punya, saya bilang tabe. Saya pinjam dulu ini kita punya. Insya Allah niatnya sudah sampai, ya, sudah sampai. Sehingga amalan kebaikan itu niatnya sudah dapat. Baru kemudian ketika kita berbuat, tambah satu lagi pahalanya. Berarti, dalam agama perbuatan baik dua pahala. Pahala niat dan pahala berbuat. Ya subhanallah. Artinya niatlah selalu yang baik-baik. Sehingga ya. Saya juga pernah mendengar bahwa ketika akan melakukan sesuatu Pak Ustadz, kalau misal sebentar malam saya mau galikan lubang Pak Ustadz supaya keseleo kakinya kalau dia lewat di sini ya. Katanya di situ dosanya belum dicatat. Belum dicatat itu dosa iya. Tapi nanti setelah Pak Ustadz jatuh baru dicatat satu, satu. Tapi juga niat jahat ya. Ada balasannya niat jahat ya. Tapi belum dibuat. Begitu datang waktunya dia bilang tak usah batal. Batal. Batalnya ini dapat pahala. Membatalkan niat yang jahat menjadi kembali ke baik itu pahala. Pahala. Iya. Jadi memang seluruhnya di atas ini kebaikan ini yang nomor satu. Iya. Allah Ta'ala hendak menjadikan bahwa selalu kebenaran dan kebaikan mengalahkan kejelekan. Iya. Yaitu kebaikan dua pahalanya. Iya. Kejahatan nanti dibuat baru dosa. Iya. Tapi kejahatan yang dibatalkan, tidak jadi dibatalkan itu pun dapat pahalanya. Subhanallah. Begitu besar nikmat yang kita diberikan. Sama juga dengan pembahasan topik yang masih saya kejar terus ini Pak Ustadz. Karena pintu rezeki ada ketika kita melakukan panggilan ini tadi. Umroh belum selesai rasanya, sebab kenapa? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu kita ingin mengetahui tahapan-tahapan. Karena ada juga orang ini tidak mau kalau dia pulang dari umroh kalau tidak dipakaikan H di depannya itu namanya Pak Ustadz. Iya. Tafadhal Pak Ustadz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi wa walah. Amma ba'du, manggi anteina yang dirahmati Allah. Saya berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kita rejeki, kemampuan dan kesempatan untuk menunaikan kewajiban Islam yang kelima, haji ke Baitullah, atau paling tidak dengan keuangan yang kita tabung semua kita bisa melaksanakan umroh. Amin. Kemudian bahwa umroh ini selain keutamaan sudah kita sebutkan, mempermudah rezeki, menghapus dosa, dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena menjadi tamunya. Sesuatu perbuatan itu kata Rasulullah SAW diberikan pahala, ya, innamal amalu binniyah, tergantung niatnya. Niat. Maka sebelum melaksanakan haji dan umroh di tanah air ini yang harus kita buat adalah niatnya. Niat. Bagaimana itu niat? Bukan nawaitu dan usolli. Tapi bagaimana lihat ini hati? Kata Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah kecuali supaya ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang dimaksud ikhlas tadi. Ya, bukan karena memperlihatkan pada manusia, bukan karena memperdengarkan pada manusia, bukan mengejar gelar mereka. Kita dipanggil haji atau tidak, kita dipanggil haji umroh atau tidak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ya menerima amalan kita. Karena kata Rasulullah SAW ya dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ana ugni syuraka anni man amila amalan asyraka ma'i gairi ya taraktuhu wa syirkahu. Siapa aku tidak membutuhkan orang yang beramal namun ada niat selain aku. Siapa yang beramal dan mempersyirikatkan aku, menyekutukan aku dengan yang lainnya, aku tinggalkan dia dan juga amalannya. Maka haji ini harus ikhlas. Jangan ada udang di balik bakwan. Tiba-tiba ada yang pakai poci-poci atau pakai baju koko selalu lewat di depan rumahnya haji si Fulan itu, karena si Fulan itu punya anak gadis. Berarti si pemuda ini lewat-lewat di depannya karena ada maunya. Berarti bukan karena doanya ke masjid. Saya malah khawatir begitu di depan pintu masjid dia belok kiri. Jadi memang sesungguhnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena Allah. Kemudian adab juga dari orang yang berhaji harus memperbanyak taubat dan istighfar pada Allah. Pulang dari sana, Masya Allah. Songkok kita putih, pakaian kita putih, wajah kita juga penuh bersinar dengan keimanan. Sudah bercukur ya. Jadi jaga ini kertas putih ini supaya yang ditulisnya hanya yang perlu-perlu dan bermanfaat. Kita tidak akan kotorkan lagi. Sebab kata Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi, dan dan memang kita akan berbicara bagaimana melaksanakan umroh yang mabrur. Umroh yang mabrur. Ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umroh ini, Pak Ustadz, jangan sampai artinya saya salah pemahaman ini. Karena itu tadi pertanyaannya, pulang dari umroh tidak mau kalau tidak dipanggil haji. Bagaimana tahapan umroh itu? Apakah kita sudah bisa dipanggil haji itu kalau kita baru pulang umroh? Jadi juga tidak ada larangan orang mau panggil haji. Orang yang pergi haji atau orang yang pergi umroh dipanggil Bapak Umroh atau Pak Haji Umroh. Pak Umroh. Sebenarnya gelar-gelar seperti ini itu bukan tujuan dari beribadah. Namun kalau orang panggil kita dengan gelar seperti itu atau dimuliakan kita kedudukannya karena kita sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan umroh ini juga sebenarnya hukumnya wajib. Dalilnya adalah dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umroh. Sempurnakan haji dan umroh. Itu perintah itu, sempurnakan haji dan umroh. Kata usul fikih, al-amru yaqtadi lil wujub. Perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Jadi sebagaimana wajibnya haji, wajib pula itu umroh. Nah, tentang gelar. Orang panggil kita atau tidak? Jadi kita tidak usah marah kalau orang tidak panggil kita haji. Alabut saja. Ini sukun saja. Sukun. Ini diam-diam saja. Sebab hanya Allah Ta'ala yang kita harapkan pahalanya. Dalam Al-Quran, amilatun nasibah taslan naran hamiyah. Amalan yang susah dikerjakan yang menyebabkan orang masuk neraka itu amalan yang tidak ikhlas. Puluhan juta kita nafkahkan tapi karena tidak ikhlas lillahi ta'ala menceburkan kita kepada neraka. Kita tahu hadis Rasulullah, awwalu man tusa'aru bihin nar thalath. Yang pertama kali dicelupkan ke dalam api neraka itu tiga. Tiga. Siapa itu? Ah, kalau saya bahas tiga-tiganya ganti judul lagi. Salah satunya saja. Adalah orang yang berinfak. Orang yang bersedekah. Masuk neraka. Jadi bagaimana ini? Kenapa bisa? Kata Allah Ta'ala, kenapa engkau masuk neraka? Apa amalmu? Ya Allah, aku bersedekah, berinfak. Kata Allah Ta'ala, kadzabta, engkau dusta. Engkau berbohong. Engkau berinfak supaya orang panggil atau orang sebut engkau adalah dermawan. Orang dermawan. Engkau beramal bukan karena mencari keridaanku, kata Allah Ta'ala. Tapi engkau supaya dipanggil manusia seperti itu. Jangan sampai haji kita seperti itu. Kita sudah bilang bahwa inilah amalan penghancur dosa. Tapi karena keseleo di situ, sehingga masuk ke sana. Nah, jadi kata Allah Ta'ala dalam berhaji, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah beribadah kecuali karena ikhlas. Dan syarat sah diterimanya ibadah itu ada dua. Ikhlas sesuai dengan petunjuk Nabi. Maka kerjakanlah umroh sebagaimana Rasulullah mengerjakan umroh. Sekarang ini banyak juga, sebelum kita berangkat entah umroh atau haji, katanya ada ritual-ritual yang dilakukan. Biasanya kan orang doa-doaan itu, Pak Haji. Pak Ustadz, mohon hadir sebentar malam karena keluarga kami akan melakukan umroh atau haji. Kehadirannya itu apakah perlu dipertanyakan itu, Pak Ustadz? Jadi jangan sampai perayaan ataupun pelepasan mau umroh atau haji ini selalu menjadi ritual. Dan badan penyelenggara haji BPIH ataupun travel sebaiknya jangan membesar-besarkan ini dan mewajibkan kepada para jamaahnya. Seolah-olah tidak afdal anggota jamaah kita kalau berangkat tidak rame-rame dulu. Kalau berangkat tidak diwalimakan dulu. Sesungguhnya kalau kita mewajibkan satu amalan yang Allah Ta'ala tidak wajibkan, kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Amalan yang tidak pernah kami amalkan, jangan baru kemudian mereka kerjakan, tentu amalan ini yaitu ibadah. Maka dia tertolak. Maka sebaiknya jangan pernah dijadikan satu kewajiban walimatul safar itu. Apa namanya, Pak Ustaz? Orang bilang walimatul safar, walimah mau pergi. Walimah mau pergi. Iya. Kasihan ini jamaah. Iya. Dia butuh duit untuk berangkat umroh misalnya atau haji misalnya. Sebelum berangkat dia undang 200 orang. Sesudah pulang pun syukuran dia tiba 200 orang, 400 orang. Berarti dalam ibadahnya ini pergi memikirkan utang, pulang memikirkan di mana lagi diambilnya. Kita berhusnuzon kepada orang yang haji, insya Allah tidak ada utangnya. Berarti, namun kata Allah Ta'ala, wa ma ja'alna minad din fi haraj, wa ma ja'alnakum, kami tidak menjadikan dalam agama ini suatu yang haraj, sesuatu yang sulit, kata Allah Ta'ala. Maka kerjakan yang fardu-fardu saja. Yang fardu-fardu. Sebelum melaksanakan haji, orang itu yaitu berniat. Berniat. Kalau memang sudah di atas mikot, sudah dibatas untuk mulai berniat, mulai mengatakan labbaika umron. Aku datang padamu ya Allah menjawab umroh. Iya, baru kemudian juga dia mandi. Sebelumnya itu mandi. Baru kemudian bercukur. Sebelum berihram itu maksudnya. Karena sesudah berihram tidak lagi boleh mencukur atau memakai wangi-wangian. Kemudian ada satu amalan yang kadangkala jamaah kerjakan padahal tidak ada sunnah Rasul di situ. Yang mana itu, Pak Ustaz? Kalau sudah pakai pakaian ihram, mereka bilang ada dua rakaat ihram. Ada rakaat ihram. Iya, dua rakaat sholat. Sholat. Karena dua rakaat ihram. Ini tidak ada dalilnya. Tidak pernah dijelaskan dalam dalil itu, Pak Ustaz. Iya, bahwa Rasulullah SAW tidak mengerjakan yang namanya dua rakaat ihram. Ihram. Hanya saja diriwayatkan bahwa beliau berihram sebelum sholat asar. Sesudah. Jadi datang waktu asar dalam keadaan ihram beliau sholat. Di sini orang artikan bahwa itu rakaat ihram, padahal bukan. Iya. Dan kemudian sesudah kita melaksanakan memakai pakaian ihram di atas pesawat, tinggal menunggu dia mau mau landing, ataupun sudah dalam perjalanan menuju Makkah, perbanyak mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Laki-laki keraskan suara, perempuan cukup dirinya sendiri yang mendengarkan. Itu untuk tuntunan lagi nih. Berarti panduan lagi bagi yang ingin melaksanakan umroh. Maka itu tadi beberapa panduan untuk kita tetap berhati-hati. Pertama, pada pembahasan-pembahasan yang lalu dibahas tentang utang. Ada pembiayaan atau ada lembaga yang membiayai komiu berangkat untuk melaksanakan ibadah. Afdol dari sebuah ibadah adalah ketika mampu.

Itu hebatnya smartphone, teknologi terbaru, daya jelajah internetnya paling cepat, masa aplikasi sih? Paling lengkap, sama dengan jinjing satu buah laptop. Emang iya? Jadi bisa bebeman gitu? Ya iya dong, untuk semua handphone smartphone. Planet Cell semakin siap memenuhi kebutuhan teknologi pengguna HP. Hanya di Planet Cell yang memberi garansi setiap pembelian HP merek BlackBerry, Samsung, dan Nokia. Planet Cell juga menyediakan berbagai merek HP berteknologi smartphone dan Android, juga melayani servis, pembelian, dan penjualan HP bekas. Dengan kemajuan teknologi informasi, belahan dunia hanya dalam genggaman tangan. Ayo kenali era smartphone sekarang juga dan dapatkan handphone berbagai merek di Planet Cell, Jalan Cik Ditiro nomor 1, telepon 0451-423-824, Palu, Sulawesi Tengah. Planet Cellular, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami. Mempertopong, memperseru umat Islam, membangun Indonesia yang sejahtera. Saya, Dr. Abdurrahman Taha, SH, MH, calon legislatif 2014 Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan. Visi misi saya hanya satu. Yang pertama adalah saya menyampaikan bahwa saya akan melahirkan sebuah regulasi untuk tunjangan imam masjid, guru mengaji, dan pegawai sara. Kelak ketika saya terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah, tidak akan melahirkan regulasi tersebut selama 2 tahun setengah saya akan keluar dari anggota DPR RI. Terima kasih. Anak guru mengaji menuju Senayan, anak guru mengaji mengabdi untuk negeri. Abdurrahman Taha A.E.T. Baik, Manggi Antena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz, kembali lagi di radio kesayangan kita 991 Patra FM Palu, radionya orang Palu, Gaya Kaili ada di sini. Pak Ustadz, tentang topik kita yakni umroh. Bagaimana kita mengetahui syarat-syarat dan apa juga yang menjadi syarat sebenarnya yang disyaratkan di dalam agama untuk dilaksanakan, yang tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya, jangan melakukan atau jadi tidak diperintahkan bagi kita melakukan pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, Pak Ustadz, kita lanjut lagi. Ini kan kadang-kadang orang tidak tahu membedakan umroh dan haji. Nah, saya ini berkali ini juga baik untuk kita jelaskan kepada Manggi Antina, bagaimana membedakan itu, baik pahalanya maupun apanya, syarat-syaratnya, apakah sama perbedaan umroh dan haji. Tafadhal Pak Ustaz. Iya, Manggi Antina, sesungguhnya setiap orang yang pergi melaksanakan haji pasti dia laksanakan umroh. Ya, seperti haji tamattu, begitu sampai di Makkah, dia pergi umroh dulu. Sesudah dia selesai umroh, dia menunggu waktu haji. Jangan keliru kita bahwa haji ini tidak bisa dilakukan kecuali pada bulan haji. Ya. Bahwasanya puncak perayaan haji itu dimulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12 bahkan 13 bulan haji Zulhijjah. Jadi 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah itu adalah puncak pelaksanaan ibadah haji. Tidak ada ibadah haji dilaksanakan pada bulan Rajab. Tidak ada pada bulan Muharram. Hanya pada bulan haji. Nah, ini bedanya. Beda dari segi waktu. Kalau umroh kapan saya boleh? Di bulan haji boleh. Boleh. Ya. Atau dari bulan Muharram. Iya. Sekarang juga besok lusa ini Manggi Antina sudah boleh pesan tiket juga untuk pergi umroh. Jadi umroh ya umum di bulan mana saja. Di bulan Tapi mana. Haji harus di bulan haji. Iya. Kemudian perbedaan yang kedua dari segi pelaksanaannya, bahwa haji itu ada ketambahan dari penyelenggaraan umroh. Iya. Bahwa haji itu ada pergi bermalam di Mina. Iya. Haji itu pergi ke Arafah, berdiri dan berdoa setengah hari itu, tanggal 9. Di haji itu ada melempar jumroh. Di haji itu ada memotong hewan sembelihan udhiyah. Iya. Ini adalah perbedaan-perbedaan haji dan umroh. Dan dia lebih sulit memang haji. Iya. Karena ya penyelenggaraan haji itu pun ya panjang. Paling tidak orang satu minggu ataupun minimal 5 hari itu yang dia harus habiskan. Kalau umroh ini, kita datang misalnya ke Saudi Arabia perjalanan 2 hari. Including kitanya, sudah 7 hari saja. Dan sudah 7 hari sudah lama itu. Iya. Begitu sampai kita di kota Makkah pergi umroh, dia akan selesai mungkin sekitar setengah jam. Iya. Kalau orang kuat mungkin ya cepat. Karena yang lamanya itu cuma bertawaf 7 kali dengan bersa'i sebanyak 7 kali. Itu saja di situ yang lama. Dan orang bisa berumroh barangkali sehari sampai 5 kali. Ya, selesai subuh dia ya bikin umroh dulu. Umroh ya kan dulu. Artinya tentu keluar dari Makkah dulu, pergi ke Tan'im baru masuk lagi Makkah. Masuk lagi ulang. Iya. Sesudah itu dia pergi lagi mungkin zuhur, pergi keluar lagi kota Makkah, berniat lagi untuk masuk. Tidak apa-apa berulang-ulang. Maghrib dia pergi kemana? Ya. Kemudian masuk lagi. Masuk lagi ke kota umroh Makkah lagi. Untuk umroh lagi. Umroh boleh berulang-ulang. Tetapi itu tidak mengatakan bahwa ketika saya melaksanakan umrohnya 8 kali setara dengan haji. Dari segi pahala insya Allah, ini kan disandarkan kepada keikhlasan. Sehingga saya tidak bisa menentukan mana yang lebih tinggi pahalanya. Sebab pertanyaan seperti ini kan pertanyaan menjebak biasanya. Haji itu wajib. Umroh juga wajib. Mana yang lebih tinggi pahalanya? Dari keikhlasan. Walaupun haji pergi haji itu 40-an juta misalnya, tapi kita mengharapkan gelar kan menjadi sia-sia itu pahala. Maka kerjakanlah umroh dengan haji dengan ikhlas kepada Allah. Dan diantara tata cara dalam berumroh adalah memakai pakaian ihram. Dan ini misalnya kita ini kan selama 5 hari atau 6 hari menginap di Makkah. Boleh artinya memakai 2 pasang pakaian ihram, 2 stel misalnya, karena satu kotor insya Allah bisa diganti. Dalam haji juga seperti itu. Karena sekitar sejak tanggal 8 kita pakai pakaian ihram dan tidak akan pernah lepas misalnya kecuali tanggal 12 atau tanggal 10 sudah kita melontar jumroh. Minimal 3 hari kita pakai itu pakaian ihram. Boleh orang ganti itu pakaian ihram itu. Artinya sesudah dia mandi atau bersih-bersih diri, dia ganti dengan yang lebih baru. Enggak apa-apa itu. Tapi tidak boleh juga dipakai terus-menerus karena mau afdolnya itu pakaian ihram, pulang ke negara Indonesia pun ihram terus gitu. Ya pakai terus itu pakaian. Iya, ada kan yang tidak mau begitu, Pak. Ustaz. Iya. Jadi karena nanti dia bilang kurang afdol rasanya sebab masih melengket 40 hari katanya. Jadi kalau sudah memakai pakaian ihram di Indonesia khususnya laki-laki hati-hati. Mau pawai ini atau apa misalnya. Dan bagi wanita sebenarnya tidak ada pakaian ihram yang artinya khusus. Ya, karena pakaian yang menutup aurat itu sudah itulah pakaian juga ketika dia melakukan ihram. Jadi pengkhususan pakaian itu cuma laki-laki. Laki-laki itu yang pakaian yang tidak berjahit artinya dibuat seperti kemeja, disambung seperti itu. Kalau wanita tetap pakaiannya. Ya, dan wanita kalau mau berihram, atau mau berumroh, ketika dia tawaf, ketika dia sa'i, sebaiknya dia tidak memakai sarung tangan. Dan ketika dia sedang tawaf pun itu, bagi wanita yang memakai cadar, tentu dia lepas cadarnya. Seperti itu ketentuan. Berarti ketika mencium langsung, kemudian memegang langsung. Artinya tidak memakai ada alas. Alas seperti itu. Nah, sesudah itu kita sempurnakan dengan cara tawaf. Baik, Pak Ustaz, kita jeda dulu ini karena ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini berasal dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rafiuddin di Nopa Bomba mau tanya Pak Ustaz, kalau pemotongan akikah di hari tahlilan ketiga malam itu, bagaimana hukumnya? Apakah wajib atau tidak? Tafadhal Pak Ustaz. Bagaimana maksudnya ini Pak Ustaz? Jadi yang mau diakikahkan ini yang mayat? Tahlil, iya. Iya, berarti yang jenazah meninggal 3 hari lalu. 3 hari yang lalu. Akikah ini pemotongan tanda kesyukuran. Tanda kesyukuran. Iya. Kesyukuran apa? Lahir bayi. Dan dia dipotong di hari ke-7. Iya. Subhanallah, betapa durhakanya seorang anak, ayahnya meninggal atau ibunya yang paling dia cintai meninggal, baru dia potong kambing. Iya. Berarti mau bersyukur orang tua mati. Iya. Atau anaknya meninggal, di hari ke-3 dipotongkan. Ya. Akikah itu pemotongan kesyukuran. Kesyukuran. Kalau orang meninggal, kalau orang meninggal baru dipotongkan kambing yang namanya akikah, betapa bersyukurnya komio ini. Berarti mau bersyukur orang yang kita cintai meninggal. Iya. Ini karena amalan akikah yang dipotong di hari ke-3 kematian dan kita sebut sebagai akikah, tidak pernah Rasulullah SAW mengerjakannya. Iya. Seandainya kita kembalikan kepada agama, yang diakikah ini orang yang lahir. Orang yang lahir. Dan kita sudah bahas di sini di hari yang lalu-lalu. Ya, di hari yang keberapa itu kita potong? Iya. Ada kedua, ketujuh, dua, ketujuh, ke-14, 14, 21. 21. Iya. Atau di hari mana saja? Iya. Atau kalau orang dewasa, Imam Syafi'i membolehkan orang dewasa belum diakikah. Misalnya mangge. Mangge sudah diakikah belum mengirim? Ya, alhamdulillah katanya 2 kambing. Alhamdulillah. Iya. Jadi orang seumuran kita-kita ya. Iya. Betul. Kalau memang orang tua bilang belum diakikah, maka boleh kita mengakikah. Biar kita sudah berjenggot. Iya. Bisa kita diakikah. Hatta sudah beruban pas akikah anak kita atau cucu kita bilang kita ikut. Iya. Bukan berarti kita ikut. Nambah. Ya kita nambah. Nambah kambing. Ya dua. Jadi 2 ekor kambing jadi 4. Wih. Ini buat cucu dan kakek sekalian. Boleh. Dia bilang, tapi dia sayang betul ini cucunya ini sampai 4 kambingnya padahal dia ikut di situ. Iya. Cuman kalau orang meninggal baru diakikahkan dengan dalil bahwa dia belum diakikah ini tidak. Iya. Ini bukan bagian dari agama. Oke lah kalau ada orang yang mau membela, dia bilang ini adat istiadat. Adat istiadat. Ya kalau sudah dibilang adat bukan agama, berarti tak usah tanya sama Pak Ustaz. Iya. Ya, karena ada kaitannya Pak Ustadz tidak mau mengurus masalah-masalah yang bukan agama. Iya. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, kullu amrin laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Setiap urusan yang tidak pernah kami ajarkan, maka urusan itu tertolak dari agama. Baik. Apabila urusan itu berhubungan dengan ibadah. Oleh karenanya Pak Rafiuddin, bahwasanya akikah ini buat orang yang lahir. Yang lahir. Kalau orang yang meninggal tidak diakikah. Iya. Dan hukum dari akikah itu tanda kesyukuran. Betul. Nah, kenapa akikah itu ada saat lahir? Karena kesyukuran pada Allah. Kesyukuran pada anak Allah. Ini harta. Betul. Kita perlihatkan pada Allah pengorbanan kita. Bukan potong itu anak, tapi potong kambing. Dan saking berharganya dia. Dan saking berharganya juga yang namanya pemotong itu dia sunnah, tapi sunnah besar ya. Sunnah yang besar. Sunnah besar. Sebanding dengan sholat. Fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah orang-orang yang kita cintai kalau mereka meninggal bukan kita syukuri. Bukan. Kita bersedih. Bersedih. Kata Rasulullah SAW, tadma'ul uyun wa tahzanul qulub wa la naqulu illa bima yarduna rabbuna. Mata berlinang air mata. Iya. Hati bersedih. Tapi kami tidak akan mengucapkan kecuali apa yang diridai oleh Tuhan kami, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begini cara kita berbelasungkawa. Belasungkawa yang baik bukan berarti dipotongkan atau menunjukkan sesuatu yang tidak seperti yang dilakukan, tetapi dengan mengirimkan tadi doa. Ya, berbelasungkawa itu dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik Pak Ustadz, sayang sekali pembahasan kita ini kita akan lanjutkan kembali karena memang pertanyaan-pertanyaan seputar tentang agama ini bermacam-macam yang orang ingin ketahui. Bukan berarti bahwa hari ini kami membahas topiknya umroh, maka komio jangan bertanya kalau bukan umroh. Tidak seperti itu. Pemahaman dalam agama adalah hanya mengangkat seputar umroh untuk ibarat menamatkan komio mengetahui sedikit apa yang menjadi syarat, apa yang disyaratkan, apa yang disunahkan, apa yang diwajibkan dan lain sebagainya. Adakah dalihnya? Itu barangkali yang menguatkan dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang Komio dengarkan juga termasuk topik-topik yang kami angkat. Baik Mangge Anteina, sayang sekali pertemuan kita hanya sampai di sini. Saya Mangge Patra dan Ustadz Haji Yusuf Lauma LC dan Dai Kota Palu mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangge Anteina.